Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ni'amahu kafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li adhim sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa biddari al-adim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Wa minan nasi man yu'jibu qawluhu fil hayati dunya. Lek ngomong manis, lek ngomong kaya-kaya masuk akal, tapi Allah Ta'ala bayushidullahu ala ma fi qalbi. Allah Ta'ala nyakseni apa yang terkandung dalam hati ini. Lek hati ini curang nggih, tetap Allah Ta'ala percolek curang. Wa huwa utawi yaman iku alatul khisam, wong sing nemen oleh mencaci maki. Nemu oleh mencaci maki khususnya mencaci maki sahabat, elek-elek omongan, alatul khisam. Fusilat ayat 42. Ugi Al-Qur'an dawakan wa inna minhum la fariqoyalbuna alisanatan bil kitab litasabu minal kitab. Ada seorang kelompok termasuk si Arafido yalbuna alsetahu ngomong kira Qur'an sing asli dari ini. Sing kabeh 17.000 ayat jari ini. Kilo kitab sing asli. Kitab sabu mila kitab. Padahal wa ma huwa mila kitab dutu Quran. Adiki. Bukan Al Quran. Wa yaqulahu min indillah kilo pangeran tegas Allah bukan. Wa ma huwa min indillah. Wa yaqulahu Allah kadhib. Wa hum ya'lam. Mereka itu ngomong bohong. Ngomong kosong, ngomong curang, ngomong mesti goroh. Lekak goro dudu si anam ini. Lekak goro dudu si anam ini. Kalau nyatet yang tengahnya TV ini lho pak. Masya Allah. Nyatet yang TV ini bagaimana? Dari ini Jalaluddin Rahmat. Orang-orang sin sunni ku sebalik balik dijak dialog gak gelem. Gak gelem raimu ah. Dari ini orang-orang sunni dialog gak tau gelem. Apa nih gak gelem itu? Ya mereka-mereka itu kata wani menghadapi orang-orang sunni. Saya sunni ku. Orang-orang sih anda pernah berani berhadapan dialog dengan orang-orang sunni. Berkali-kali, berpuluh-puluh kali. Malah Habib Thohir Al-Qadh bin Abdullah Kawwa gelit bucui. Gelit digoroi. Dialog. Kata kok. Balak boleh mati ini percuma. Tapi bagaimana kata orang-orang Syiah, khususnya Jalaluddin Rahmat dari ketua Ijabi, orang-orang Sunni tidak mau pernah dibuat dialog. Jadi ngono, diwalik. Sing gak wani dhewe, kok kene juara gak wani jadi ini. Masya Allah, itulah mereka. Lek gak goro duduk aliso, duduk wong-wong jeneng duduk wong Syiah. Lek pinter goro, wah dadi Syiah SP niki. Niki para bapak, dawuhnya Allah Ta'ala bahum ya'lamun, mereka tahu kalau itu bohong. Niki Ali Imran ayat 78. Al-Quran mendoakan faqad badadil baghdha'u min afwahihim. Waktu niki sengatan siri khas sing bedakno antara alusan jamaah alusan niki. Napa niku selalu mencaci maki sahabat, selalu menghujat sahabat, selalu menuduh sahabat kafir, murtad, mboten. Bila sak menika, alhamdulillah, para bapak sedherek sedaya, kita sak sambune prai kurang lebih 2.5 bulan, alhamdulillah kita saged melai male pengajaran ing Masjid Agung Bangil. Muga-muga ya Allah pengajaran dipun paring manfaat dening Allah Taala. Muga-muga kula kesmasdhot pantame ilmu sing manfaat tenata. Ilmu sing kanggone mbentengi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Buku sing kanggo mbentengi Ahlus Sunnah Jamaah. Alhamdulillah walhamdulillah. Al-Habib Ahmad bin Husin Abu Bakar As-Sakat sering dawakan nur pokoke pokok ja'al haqqu wa zahaqal batil. Betul, Dik. Betul, Ustaz. Sekarang teko perkara hak. Banyak tokoh-tokoh Syiah sing tobat termasuk Habib Ali Al-Habsyi. Termasuk Al-Imam Abdul Somad Al-Bukhari saking Kuwait, alhamdulillah yang diedarkan Al-Habib Ahmad di sini, wah luar biasa. Kalau wajah 8 kali, tak wajah 8 kali. Saking senengi, Masya Allah. Itu menunjukkan. Dan sebagaimanapun, mereka-mereka berkayasa untuk memenangkan orang Syiah Rafidah, tetap Allah Ta'ala. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Iki lho. Ini janjinya Allah Ta'ala. Janji Allah Ta'ala, mereka-mereka itu berupaya untuk menipu pangeran, tapi Allah Ta'ala oleh pinter menipu ini. Bila saya menikah pada Bapak Rasulullah saya, pulau adaluniki khusus bahas kemenangannya orang-orang Ahlus Sunnah Jamaah. Di mana-mana sekarang alhamdulillah terus berkembang Ahlus Sunnah Jamaah. Walaupun mereka-mereka Syiah Rafidah niku dengan menggebu-gebu termasuk mau DTV saya takil sama saja orang Syiah orang ulam sama saja padha apane niku. Lah kalau lemah Syiah orang asli Syiah panjang niku anak turu Zain Ali bin Abi Thalib jujur lurus sedaya kabeh niku Syiah kabeh. Karena anak turunnya Abi bin Thalib radhiyallahu anhu. Tapi buat katanya semakin ecek-ecek nih iki. Mencaci masa sahabat, ngelon sahabat, murtad. Malah lebih-lebih Abu Bakar bin Umar. Masya Allah, gintekno. Di kafir-kafir, di neraka jahanam. Ente lo betul buku ini, kenapa buku berarti nanti nih? Wow, ente buku ini. Buat teman-teman, Masya Allah, penting. Kuma ini, urat ente. Bagaimana perbedaan saya menyolok rong akan iki antara orang-orang Ahlus Sunnah orang-orang Syiah Rafidah? Satu, mereka selalu mencaci maki sahabat, mengkafir-kafir ke sahabat, memurtad-murtad sahabat, terutama Abu Siddiq radhiyallahu anhu, Umar Khattab radhiyallahu anhu, Aisyah radhiyallahu anha, Hafsah niku satu bebuyutan mereka-mereka. Ya apa? Siapa Bakar? Siapa Umar? Siapa Aisyah? Siapa Usah? Masya Allah. Ngono aku padha, padha apane? Dua, mereka tidak mengakui tentang otentiknya, tentang napa niku aslinya Al-Qur'an. Ditambahi, dikurangi, ngoten ya napa? Mereka lebih banyak nambah, lebih banyak. Kita niku Al-Qur'ane 6666 ayat. Mereka 17.000 tambahane, masyaallah. Podho. Podho. Kate podho apa kon di podho? Syiah mbek on sejam gandengan tangan. Gandengan tangan apa ni? Sampai jero kiamat dak bisa teko. Mau saya takil mengatakan niku. Saya takil Syiah ambek surah podho ae. Jadi mungkin ngaji ni tu. Wali songo si AKB jadi ni. Apa? Wali songo si AKB. Ia si asing api. Si apel kayu api si api api ni tu. Kau yo si asing cek kau makan ni. Cuma menghina sahabat, cengaran Quran di palsu. Betul ni tu sahmes. Dari saya takil kayak hampir tambah habis al Husain Habsyi bergandengan tangan. Iya banyak ni. Ain takiyah. Iya kan enggak dodol si ae. Dodol si ae nyengkir kayak hampir. Masya Allah, itulah mereka. Tapi tetap pada Bapak sedaya wonten ngene kitab niki As-Sawa'iq Mukhriqah niki lho kitab iki lho kitab iki mengatakan ngeten qala kanjeng Nabi inna qala ma dhaharu ahlu bid'atin tidak timbul orang-orang ahli bid'ah illa azharallah angin menampakkan memunculkan mendirikan Allah Ta'ala fihim di dalam ahli bid'ah hujjatau ing perdebatani ing berbantah-bantani mengalahkan mereka. Pasti ada simbol bid'ah si'ah, pasti ada sih debat bau nih lho bau saya tagel, ngocor-ngocor kan di situ di debat langsung oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Kab. Oh tenang, pasti ada ini janji dari Allah Ta'ala melalui dawuh kanjeng Nabi Muhammad SAW ma zoharu alu bida'atin illa adarullah fihim hujjatahu ala lisani man sya'amin khalki. Pasti ada sing debat ada sobiku orang-orang situ tunjuk dari Allah Ta'ala yang beritahu hidayat dari Allah Ta'ala pasti ada bagaimana muka-muki kalau yun Allah Ta'ala muka-muka Al-Ustaz Al-Habib Ahmad bin Husin paling panjang umur, amin ya. Al-Habib Syekh bin Ahmad Asqab panjang umur, amin. Alam Ja'far bin Jadid kok sakit-sakit muka-muka panjang umur, amin ya. Termasuk Al-Habib Zaid bin Husain bin Ahmad bin Ghalib Al-Hamid muka panjang usul ya, karena mereka benteng-bentengnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. InsyaAllah dari mereka-mereka akan timbul orang-orang calon-calon orang-orang Al-Jamaah. Cuma sing kula susahkan iki pengganti daripada almarhum Kyai Ahmad Ilham sampai jilu niki. Ya napa susah kula masyaallah. Karena tulis beliau terlalu tajam, sangat tajam kabeh niku. Masyaallah. Muga-muga sing ganti ya alhamdulillah. Ana ganti niki. Almarhum Ustaz Haji Yunus bin Haji Tohirik muga-muga sang sak beliau. Pe kurang tajam. Lha mau jenenge Ilham masyaallah luar biasa. Bukunya sampai ke Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian alhamdulillah. Jadi waktu saya tagil wangiku ngomong di TV tumpangili Ahmad Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Kab, alhamdulillah. Maka ini guys, cocok. Napa ini janji Allah Ta'ala ma zoharo ahlu bid'atin illa azharullah jihim hujjatau sing bantah. Sapa iku? Ala lisani man sya'a min khalqi. Alhamdulillah. Apa sebab ngoten? Sebab orang Syiah Rafidhah itu niku asune neraka, Pak. Iki terangake niki. Iya. Ashabul bidai kilabun nar. Wong-wong sing dadi ahli bid'ah. Syiah Rafidhah niku termasuk asune neraka, asune neraka pisan. Ya Allah. Alah dunia diusah-usah dari dia. Ngoten. Lah masih ngoten. Ngoten lho. Aja pad jadi kumpuli. Le ana wong kok mulyakno orang-orang Syiah Rafidhah, berarti wong itu jeneng merobohkan agama Islam. Kalau waca ini iki. Nggih. Ana Nabi Dawud dan ini kini kitab As-Sawa'iq Ar-Rawd. Mukhriqan niku ngeten. Man waqara sahiba bid'atin. Sapa-sapa wong sing mengagungkan orang-orang ahli bid'ah kerjasama ambil orang si Arabido nggih kekancan macam-macam niku napa faqat aana ala hadbil Islam wong iku kaya-kaya bantu ngrobono agama Islam pisan percuma digoroi tok sampean digoroi tok sampean niku atos-atos. Mereka ini sedaya ulama-ulama kula kita niki terus Ahmad bin Husin bin Mahmud Hajat bin Hamid iko muga-muga paripanjang umur kabeh muga nggih Al-Habib Nizar bin Ali bin Syaubakar Al-Habib Abil bin Abdullah bin Akil Ayy Muhammad bin Abdillah muga-muga sedaya panjang umur termasuk Abjadid Ina hasan sekabung kumpul panjang umur kape amin ye alhamdulillah. Iki pengajian pertama kerasa kayak ngin macam ni gimana ni? Ni. Kan dipicu oleh mereka. Mereka yahan meneng-menengan kape telusup pak temenan iku. Saiki nopo niku gereja ini lah gini perumahan-perumahan iku lho. Perumahan-perumahan sing ngarah berburu-buru. Wah, tetep kalau berpegang wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Tetap Ustaz Ahmad bin Husain mengatakan ja'al haqqu wa zahaqal batil. Bagaimanapun mereka tidak bisa berkembang. Apa sebabnya? Sebab tidak mendapat ridhone Gusti Allah. Mboten angsal ridhane Gusti Allah. Coba niki sampean jeneng bagi-bagi niki. Niki penting niki ayo bagi-bagi. Tolong para bapak sing suka nggih nggawa diktat iku kalau bisa diperbanyak. Diperbanyak tolong paling-paling 5.000 paling-paling. Diperbanyak saestu. Khususnya Habib Ali minta maaf. Perbanyak iku. Habib Ali minta maaf diperbanyak. Juan sing penting malih iku wau. Tentang ceritane orang Syiah yang sudah jadi Syiah 40 tahun tobat alhamdulillah. 40 tahun tobat karena tahu ciri khas, tahu kebusukan orang-orang Syiah. Tolong sampean baca sedoyo. Biar tahu bagaimana kebusukan orang Syiah dan kecurangan dan kedendamannya orang-orang Syiah tahu. Ini sana sekolah lagi. Buku-buku yang kita baca itu sudah masya Allah. Lebih-lebih lagi. As-sawa ikul muhriko. Kalau bapak, saudara dan teman-teman adik-adik bisa baca kitab ini, monggo diwocol. Segera kulo, monggo silakan. Masya Allah, luar biasa. Iku mau. Sing berita adik kulau. Orang-orang sing tobat. Gini, kuat. Ada di kuat. Orang Syiah itu 40 tahun kalau si A. Akhir-akhir itu pesan Kanjeng Nabi. Enten tiang dunga sama kayak Abu Siddiq lho. Berapa kali sama kini? Abu Umar Khattab lho, marpisan. Ya apa sih? Kanjeng Nabi sebagai Nabi agung kok jajar wong kafir ini. Kok jajar ambek wong murtad. Sopo kok bakal Umar? Sopo iku? Akhirnya penjelasan, oh bahkan duduk murtad gak wong kafir iku manis marang Kanjeng Nabi, manis bro Pak kuwi lho kuwi kan teh lek nah ini iki Islamnya seorang penganut Syiah berarti orang Syiah gak Islam lho. Islamnya seorang penganut Syiah berarti orang Syiah gak Islam. 40 tahun kalau Syiah akhir-akhir tobat masuk Islam dia. Orang Kuwait. Kan waca niki. Waca mau diwaca niki. Saya sudah 8 kali saya baca. Senangnya masya Allah. Pol-pol 8 kali saya baca ini. balan-balan ini masya Allah. Niki ugi sudah dibagi oleh Al Habib Al Ustadz Ahmad bin Husain nggak bakal sekat. Beliau senang betul masya Allah macam ini. Senang betul. Bun bahkan pun. Bun. Mekaten para bapak sementara niki pengajian mengenai aswaja. Muga-muga para bapak sedoyo sing hadir muga tetap iman Islam ala as-sunnah wal jamaah. Walaupun mereka dengan segala macam cara, sak duwike, sak penipuane, sak kebohongane, mas tidak bukan apa-apa itu. Bukan apa-apa. Marah-marah bukune Rani Ilham bin Ahmad Ilham Mas Dupi ini mengatakan lagi mengatakan bahwa Syiah itu adalah agama kedustaan ini. Kan maco bahwa Syiah adalah agama kedustaan. Ini karangan terakhir almarhum Kiai Haji Ahmad Ilham Astuki. Terakhir ini. Ulah ada isinya tuh, masya Allah. Ini mudah-mudahan ditiru oleh Ustaz Haji Yunus Sayyidina Haji Thohir dia muka-muka ini tajamnya luar biasa. Ini kita mau naik ini lho, tak boleh aja no. Ini para bapak, semakin kita mulai ngaji fikih, yeah. Kita mulai ngaji fikih. Babut toharo, rungokno. Para ibu-ibu yang riok, rungokno. Apa ibu-ibu itu menjenengi masalah fikih mawon. Kita but toharo. At-toharo ada tiga. Siji sesuci songko hadas cilik wudu. Kaping kali sesuci songko hadas gede atus. Ketiga sesuci songko najis. Sing paling berat sesuci songko najis. Masya Allah. Lek semen kali kulo wudhuwe sampurno. Sampurno wudhu ini mati wudhu sembahyang sunat gak jatel wudhu. Lek jare wong Jawa usolli sunatal syukril wudu dua rakaat entek dosa sampean niki. Insyaallah malam Rebo nomor kedua niki nomor pertama. Pertama kalau maca ni bismillahirrahmanirrahim qala Allah taala fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul muttahirin. Alhamdulillah. Fihi iku edal masjid Quba. Masjid pertama yang dibangun oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rijalun ana pirang lanang. Yuhibbuna ayyatatahharu, seneng sesuci. Masyaallah. Mari wudu sembahyang batal wudu. Maca Quran, zikir, macam-macam terus seneng, sesuci seneng. Mergan paling kula niku umpama batal wudu, batal wudu. Jaga di pek menawa, pek menawa. Mari wudu mati. Berarti sampean mati dalam keadaan punya wudu. Berarti Anda mati dalam keadaan wudu. Oh, untung sampean. Imam Alwi bin Abbas Al-Maliki Abaisyata Muhammad Maliki nerangakan dengan kitab Fatawa Maliki. Leono uang mati dalam keadaan wudu, waktu disembayangi Jibril bodun kape sana buai, perlu nyembah musim mati niki. Engo lu ada pak? Ya nopo sampean. Pergani sampean iso dawabul wudu, batal wudu, batal wudu, batal wudu. Leiso gitu sertai sembayang ini yang terakhir meninggal diri yang terakhir nomor 6 ala riwayatin la yatawadda'u rajulun muslimun rasma ka wudu sopo lelaki Islam payuh si wudu'a oleh wudu bagus ini tokon dukure siraniki goncule rambut sampai nih janggut kuping kanan sampai kuping kiri diratani kabeh. Pojok-pojokane meripat diwasuhi kabeh, tangan-tangane sampai separuh bau. Ngoten ah. Aja lali. Kukune termasuk anggota wudu lho. Nisore kuku mergane agama Islam gak nglarang kudawa. Cuma sing bersih. Sing bersih. Kukune dawa ireng-ireng naudzubillah insyaallah. Masyaallah. Napa? Kukune dawa ireng-ireng iku ya apa tuku duri lho. Iki nisare kuku sing ngono niku gak kena banyu kulite gak dadi sampean. Hati-hati niki Pak. Kadang-kadang meneng ada lek Jumat niku. Lek wudu niku teko ngene. Pundi? Sekut gak sampean ikut. Ate kesukut gak kuasa gak dadi malih. Oh, dari. Merga dong ibadah niku kudu ngaji. Mulai wudu kudu ngaji. Durung atus jenabat nih Pak. Masya Allah jenabat angelan malin niki. Oh itu ngerti niku. Tangan sirah seret seret tiga kali sekil saiki. Bahaya niki. Sebab sekil mancik lemah. Lemah ake kotorani. Kadang-kadang sikilin niku kaijaan plastik atau mut-mutan dari cili. Barang mari tahiyat akhir geraya sikile ana plastik lho ana plastik lho aku mang dur wudu mang ana plastik iki gak dadi wudune bali-bali sampeyan Mas gambel mboten napa klentek ae plastike, kaya bancret wis bayang wali. Gak usah ngulangi wudu tapi plastike dijupuk nggih diklentek kaya banyu sing ilen wae. Niku saiki lale mriki. Balene mahale mari niki sirwa wajan niki sira mari sira tangan urut-urut dari ini. Jadi sikil terakhir diklentek sikil tok. Apa tangan ini ngoten ada plastiknya itu cete mari jupuk cete plastiknya tangan ini juga sebanyu balik mali sirah mali sirah sikil kudu ngoten urut-urut kudu ngerti kata ini pak mari ngoten sampai sembahyang gin innallah yuhibbul muttahirin apa arti yuhibbu inna bihadal masjid rijalan yuhibbuna ayyata tahharu taharatan ma'naviyatan alhamdulillah khaib akil taharatan ma'naviyatan dalam hati ojo sampai ono roco hatus hasud ke orang si'a ojo dendam ke orang si'a ojo rafi dojo na'udzubillah ilang no hasudnya dendame takabure dia ilang no kabeh itu penyakit hati taharatan ma'naviyatan waya tatur miadurub al-ma'asi dosa-dosa ilang no kabeh nasab-nasab dilarin kabeh iku jenenge thaharah ma'nawiyah wa thaharah hissiyatan li saubi pakaian wal badani awak bil wudhu'i wal iktisal pun sampeyan duwe sarung najis mari kudu yo enake yo umbah mesti wedok diriso bersih tapi bersih apa suci mbon saged tidak bisa jadi sarung senajis wau dirinso bersih-bersih cuma masih belum suci carane melebak kai banyu suci belum suci carane apa carane bae niku di amberi jambaru ajine perumah atau dicekel sarung niku digrojok wis beres kan dikocur ya sing bahaya mana aib akil punya alat pilih ayi wis dikelone wis ibune ngarep cilik moyo eh di bantal berarti bantal kena oyo najis isu di pe garing cuci ndak isa hati-hati sampean wis garing bantale ibune marah jinabat rambutnya teles turun dari bantal bau rambutnya najis hati-hati loh Diki najis rambutnya apa sih oh bantalnya najis iya garingnya garing tapi tetap najis rambutnya keteles dari bantalnya kono rambutnya belok najisan atas-atas nih bahaya sampean ojo ngini tok ae taryo melalui ji hati-hati loh iku wajib ngelanang wajib ngelanang jadi Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi paling angel itu berseni najis atau satos. Hati-hati. Kalau saya itu, Pak, saya itu lagi. Saya jadi manten petang puluh pitu tahun. Saya jadi manten hampir 50 tahun. 47 tahun. Sekalipun gak tahu kalau, dek, umbanu saya sudah pernah. Saya buat diri. Kelari buat diri. Kaos ini celana dalam kawa Dewi selama ini tidak pernah nyuruh istri saya aku bisa akan nah, ini bagi hati-hati ya masalah najis betul-betul diperhatikan qalal baydawi yang baydawi taksir baydawi juz fihir jalun yuhibbuna tadahru bil masjid wa fisal madbuma persis song kemaksiat lan nabaniku kelakuan sing tercela. Kekiran tukaran rasani wong, nyelatu wong ojo. Poliban mesti taala untuk mencari ridhonya Allah taala. Ngeten sampeyan. Nggih, wallahu yuhibbul mutahhirin. Lek Allah taala yuhibbu, kata-kata Allah taala yuhibbu berarti Allah taala ridho. Yarbo anhum. Aku ridho nang kon. Pada saleh. kon cekak aku cedek aku yang ini wajud nihim nyedek no ta'ala him ing yo tahirin minja Nabi Ta'ala songkong kesan no ta'ala adna al-wahibi kaya cedek wong sing cinta habibau wong sing cintai dekat berarti wong insya Allah ini suarga dekat Allah Ta'ala jari wa Nabi at-tahuru nisful iman jadi jalan-jalan itu an-nazafatu minal iman bukan hadis itu kata-kata ulama sing jelas niki at-tahuru nisful iman tapi apa oh sing duwe hadis kok cikomprose wong kafir-kafir kok cik bersini ayo kenyataan ah wong sing Islam-Islam masyaallah kuwi wis bobos pembes kafir kata adus ampune apa sementara kafir-kafir itu kok ngono neki sik yo begi sing duwe hadis gak kelem lakoni tahirine tapi sementara wong kafir-kafir wis suci-suci kabeh salah Pak wis mari sampeyan dali Dr. Ahmad bin Husain masyaallah putih bersih ngoten ah dadi wong Islam iku mendayo ya seneng sih buarang mendayo itu sejauh mana aku boleh ambles wis kripis kabeh ampunnya apa aduh jadi dayo ngisin ya apa hati-hati nih gitu ye. Dua huniat dinu alam nazofah luru mali ini sesuci sesuci sesuci mereka ini lingkungan suci nih omai suci nang akal nih kusok lancar Pak menang ono anak yang ngompol plok ono pojokan waduh ampun dipesingin audzubillah ya apa niku isori baiti jannati digait menan baiti jannati kerasan kono ngompol kok ambu ambas masyaallah gak kerasan sampean sebab tok wis gak buta kan mbele mbele salah isis ini Habib saya itu ganteng masyaallah ya. Masya Allah beliau paling umat kata sekolah rapat-rapat susah saya sin terakhir kanjeng Nabi dawuh miftahu sholat at-tahuru kunci ni sholat wudhu lah wudhu ini ki ada dua no wudhu sing kanggo ngilang no hadas ada wudhu tajadud tajadud itu wudhu betul apa-apa orang Indonesia banyak hakim mawon. Udu mana? Lelak jarang, lelak jarang. Tak jatuh nikah. Tak jadi tu wudu. Yang penting dawa mul wudu nang dia wudu sampai. Temenan itu, nang dia wudu. Insya Allah paling selamat. Yeah. Tadi kembali, niki. Usulah Karim, juz 1 halaman 32. Yang apa? Wayusannu aidon al wudu aidon juga wudu sunat. Iki loh. Sampai kau dia wudu sunat wudu. Kak sembai. Lah, wudhu wajib sunat pertanyaan. Pada manut wudhu wajib ta sunat? Wudhu wajib kalau mau sembahyang. Oh, tenang. Wudhu wajib kalau mau pegang Al-Qur'an. Wudhu wajib kalau mau tawaf. Sunat kalau enggak ada apa-apa. Ya belum. Wudhu sunat niki. Misal wudhu aidon minal ghibah, mari ngrasani wong wudhu ilang bisa ngrasani. Temenan. Warna mimati ya dua temari wong tak dua duwong ngateng ini wudu ilang kusani walki bi goro cici goro sial cici li goro lesianikum menibul bencana bencana gomoh na'udzillah cici wa iki sial ali bohong ali goro ali adu bentuk ni iki pak sebab menibul bencana bencana gomoh mali na'udzillah mendali wasyatmi sumaiso ngomong kotor wal kalamil qabih ini kenapa? Apa sebab kok sunat wudu idil wudu juga fidu khotoya niku sebab wudu iso ngilang no piro-piro dosa piro-piro salah termasuk niku mau riba namima kidib syartam kalamul qabih niku yang dikata Bishra Karim juz 1 halaman 32 yang kelima semak qala Rasulullah SAW la yusbihu ahadun al wudu'a tidak menyempurnakan seorang wudu'e disempurnakno illa hufiro kecuali dosa-dosa sampai di sepuro dening Allah Taala. Alhamdulillah. Sing wudu tok durung sembahyang. Durung tobat sampean. Sing wudu tok tek dosa sampean. Illa hubira lahu ma taqaddama in dosa. Takut sama yang lalu. Min dambihi wa ma yata'a. Dosa sing wis dosa kari di sepuro kabeh. Wudu iki, Pak. Wudu. Sing terakhir dengan wau sampean mari wudu sembahyang dua rakaat. Sing paling gampang itu kajiane, paling gampang itu. Sampean nggih gayo langgar cilik-cilik di rumah kanggo sembange keluarga. Mari wudu to jeding langsung nang langgar kono ae. Lah iso pakaian sampean di channel langgar kono. Kula mboten. Kula enggak lalah wedok. Dempat ya jeden itu. Mari wudhu langsung kelengkuan jeden. Langgar-langgar sembahnya batal wudhu enak. Gak kerepotan. Kalau bikin ada calon beriku. Nyentel itu aku boleh bisa. Enak. Mari wudhu lalanggar. Gaya kelambi ini aku soli batal wudhu. Senyetan ya. Nah ini. La yatabba'u rajulun muslimun. Wayuhsin wudhu'a. Wudhu ini bagus. Wasoli salatan. Sembayang. Illa hubira lahu ma bainaha bain salat ala jaliyah. Dohor mang mari wudu terus sembahyang. Metu ngomong karo kanca-kanca ni asar wudu mana? Api sembahyang antara dohor asar dusar di tak kate. Terus sampai akhir umur alhamdulillah berarti anda insyaallah tidak punya dosa. Muka-muka ispura dosa yang tak lagi muka-muka mawon. Tinggal 7 menit monggo kita ada dialog monggo nggih para bapak niki jek lan niki adane gedhe kedua niki adan kedua sing penting para bapak sampeyan tetep kudu senajan duduk-duduk kiai kaduduk ustaz pun tetep marjuangno ahlus sunnah wal jamaah tadi wau kala derek wacara hari ulang tahun Pasuruan yang ke 1083. Masya Allah. Dari atas sana Aswaja sampai hari ini Bagil Pasuruan. Jadi saya takil wahu Pali songo si akabe ngawur rai. Ngawur iku. Ya siya. Siya sing bener Abdurator Albin Abi Talib. Masih apinya siya ini. Karena ala cucu Abi Talib. Siya sing bener sing bener bagus. Ahmad bin Isa Al-Wajar di Sia karena anak jurubel belajar dan tolit. Tapi kalau Sia kayak ecek-ecek iya masuk ini doa ya insyaallah lain aku. Hati-hati. Saya pernah dengar Al-Habib Husin Abu Bakar abahnya Ahmad bin Husin Sia benar. Ada Sia betul itu. Ya Sia kita ini kan Sia jadi ini. Jadi apa itu semua Sia, semua Sia. Semua Sia yang betul-betul lurus anu niku kelakuane. Kayak saya iki, masya Allah, Bakar jadi kafir, Umar murtad, Bakar Umar rokok, yo apa iki, perkara dibaca tadi, Islamnya, oh jadi, Islamnya orang Syiah, Islamnya pengaruh Syiah, mau tahu, lek perlu tolong dibantu kami singake, sebarno, iku, penting iku, tiga lembar lebih 10 biro, tolong biro, tolong ngemu, ya. Itu gua rokok di Samsu kurang searat-arat itu. Itulah, tolong. Saya butuh itu, tolong butuh kopi. Monggo. Sementara aku akan ucapan izin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki karangane saya ilham terakhir niki. Niki karangane ulama India. Hilang nanti. Niki karangane ulama India. Syekh Muhammad Mandur Nu'man masya Allah lagi ngungkap kejelekan orang-orang Syiah. Jadi kalau dulu tuh sahabat Syiah buah menguasai dunia, sekarang gak bisa. Dua kali lipat orang-orang Syiah mengeluarkan energi, dua kali lipat walaan mereka sandonya gerak kabeh kok. Lalu tiga orang Indonesia itu Iran kenal itu dua Iran mampet ya mampet bisa kok. Mungkin saya takil itu jelok petentang ini oleh jenengi oleh belosnya teman itu jelok petentang ini loh masaan macam lain aku yo gak ketua NU saya siap untuk ditangkap siapa Ndak ngomong kalau kalau mboten ngrasakne pengin nyatane dhewe pidato ngoten nggih. Kula tanggapi, Pak. Dia tadi itu ngomong masalah si ah jadi alasan jawabnya gandengan tangan rai mengur gandengan tangan tak bisa tak mungkin mustahil kalau tanggapi gak ngerasa ini gue loh ditangkap silakan monggo monggo silakan hanya nih kalau tanggapi ucapannya dia aja beliau dia udah gendeng apa beliau monggo silakan. Niki As-Sawa'iq halaman 12. Nggih, dawane niki. An Anas idza aradallahu bi rajulin min ummati khairan. Ya Allah siji wong dikersakake Allah Ta'ala bagus. Kalau ada orang bangil dikersakake Allah Ta'ala baik ini min ummati alqa hubbas habi fi qalbi. Mongko iku dirani ati dikai rasa keneng dan sahabat. Lewong iku dikarepe Allah Taala bagus sama niku, moga-moga bagus kan nggih. Dirani ati mah pasti dikai rasa seneng dan sahabat. Abang Kasib Jek radhiyallahu anhu motena. Abdul Khattab radhiyallahu anhu. Ali bin Affan radhiyallahu anhu. Abang Bet radhiyallahu anhu kudu ngoten. Cinta. Kayak wong si anu Abang Kasib Jek laknatullah. Ya apa? Mau jadi podok, podok apa ni? Orang khotob, laknatullah, ya Allah, masya Allah. Padahal makam beliau itu jejer kali makam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ke tobatnya orang Syiah ni, loh, ini ke loh. Lah kok kena bakar iki? Kok jejer kali Kanjeng Nabi? Lah kok kena Umar iki? Kau jaga jenabi pada aku saben dino petang puluh tahun saben dino ngelaknat Abu Bakar Umar saben dino laknat Umar laknat Abu Bakar terus saben dino petang puluh tahun Allah kesana dibuka hati ini masya Allah ini kau tobat menang akhir-akhir mati lah tonggok-tonggok di ruh masya Allah diukur awang-awang putih-putih pakaian ini guyu ngakangan guyu oh lek huruf khusnul khotimah lek ngono. Barang tobat itu berorong tahun deh tobat ini kuis masa barang mati tobat dengan kata alun jamaah kape tobat tu event itu ini logo no di nisar wit-witan kabe de putih putih guyang guyu Allah oleh rezeki Allah Taala muka muka soyo pulau gitu kape kocok kocok muka muka oleh rezeki Allah Taala kalau salat ikan jenabilan barang kayak para sahabat soyo gitu wassalamualaikum. Jangan gitu dari sahok aja. Buka hati ini. Nggih. Dasare loman jadi sakok dari loman. Mereka ini loman itu kanjene dawuh, as-shadaqatu tamna umi tatasu. Cekelin iki. Kayak almarhum Sayyidina Husain. Nur, Ustaz. Rongono ya tak wacan hadis yo, jam iso nggih. As-shadaqatu tamna umi tatasu. Sopo-sopo kanca-kanca kabeh sing hadir, kepi maca husnul khotimah. Amin. Mati untuk iman Islam, amin. Sama saya sodako. Sodako saya balik gede kajaran ni sodako ambil ilmu. Kaya so ilmu ambil duit. Kaya duit dungo. Allah firlana durubana wali wali wali abain wali haji muslimah. Ini kedungan ni sodako ni ku. Wali jami'il muslimin wal muslimah. Sodako ni ku. Jatuh nong si an ni ku. Kak dungan wa sahabat ngelaknat. Na'udzubillah min dalik. Na'udzubillah min dalik. Nuh saya pak, kalau ibu is kroyok kalau niki. Yang paling pantas Ustaz Munir. Atas ini ke sini banyak tengah tengah niki. Kita kalau mundur begini buat nopo-nopo. Terakhir, ilmu gak duwe, dunia gak dablek, dunia gak mandi mandi, nemu tenaga. Wah, di masjid kono katim bangun kita melok mikul mikul botol soda aku niku, soda tenaga. As-sadaqatu tamna umi tatasuk. Al-Qur'an Husain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allah mazidna ilman nafi'ah wa amala mutaqabbala wa rizqan halal masiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna burar ya 'aziz ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Kula suwun malam Rebo tau kabeh. Ceritan hebat.